Oke, bersama Amanda. Oke. Dalam sebuah lagu Nyedam Tol. Oke. Karya dari Ariel Better Band. Elvi Sukesih. Yuk, Nyedam Pentul. Mas Sonde. Iya. Aku nyedam. Nyedam Pentol. Pentolnya sing gudi. Terus. Oke. Karena tuh masnya nanti ngiler loh. Iya dong. Sini ngomong yang ngiler, hayo. Pentang-pentang. Asik. Ratna Atika, Amanda. Iya. Bojoku mateng telung wulan. Lumayan gede. Bendino ngiler carine. Sanjalu eku tuka turutan. Harus eke nyedam apa kesempatan. Hei kui ngono kekuatanmu mas. Masa watangku cilik digawe lemu. Sando sando. Kowe seneng kukai wong turun. Hei Satrok. Asik. Amanda. Tunggu, silakan yang minum-minum, sambil minum-minum. Hei. So. Angga. Hei. Ya wes ca ayu. Mana ya sampe nang bojoku sing bantal, bantal, bantal, bantal, bantal. Ake, kasih. Lanjut sama Mas Otik ini Mas. Ya. Oke, saya kembalikan kepada Sing Bau Rekso, Mbah Gimbal, dipersilakan.